Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Langsung baik ya. Ini ada cerita-cerita, judulnya cerita sedih. Cerita sedih di hari Minggu. Kayak lo hincongan dinyanyikan kaki kuplus, anu kulupus, anu kusplus. Nah ya, tapi ini cerita-cerita nih, wong telu kang. Wong telu jenengane disingkat S3. S3 iku dusun sing suwe utuh, tapi siji Suparno, loro-lorone Samiran, telune Supin. Lagi Suparno, Samiran, Supin kakang adik, kerjane sekantor kuwe, sepabrik. Satu hari ge ya, wong telu ge dikirim nang bose kuwe kon melu seminar. Seminar nang areng hotel bintangnya bintang bupira lah ya ora iso tetung wong anu pirang-pirang sih bintangnya sih ya. Bintang pokoke lah ya. Nah, titi masanya gue tulis seminar, nah hotel nginep nang kana kadengane apes. Suparno, Samiran, Supin ke apes kan. Nginepnya nang kamar dhuwur dewek pun trik, kalingane lift gue ya, lift mati, macet. Jalarane si jaranu anak wong kecempet nang jero gue ya, tadi mereknya lift pura kedempat dan bukak lah ya, sepuluh-puluh. Sing jelas ke lift mati, padahal gue lantainya nang lantai satu sekarang. Yuk, weh, medeni pisan bok, uliar munggah karo apa njajal, karo anda gue seorang mungkin sih. Yuk njajal, diliki kayak apa ge? Suparno, Samiran, Supin. Kita nih kanan-kanan sih gak hotel bareng pada karep apa sih ya? Enggane hotel anu lantainya satu, lift kursi G. Lah tadi masane lift macet aja bingung. Geno Parno aja nyelana bakul hotel yang jajal lah Jan. Mana dibuka kating nih jajal lah Jan. Dari yang ngerana kaki orang nyelana sama sakpa. Kok jenisnya musibah mungkin menung seorang ngerti no Parno. Gewe seorang coba dareng. Gagian banyak munggahnya yang serak kesel ge. Serak main turu malah. Lah munggah lewat apa? Jeliwat tangga darurat lah Jan. Oh, kok bocah ya. Calonnya gue nantang dulu kok calonnya kok ya. Padahal mendelik sendiri jajal matanya ya jam merembah kayak gue ya. Ngerti dareng bawa sikilnya ngukit pengkrang. Muga tangga ya lamun si lamun gutul. Lainnya kurang gutul mati nandalan jajal. Satu selantik ya lo, satu selantik ya. Lekar berkuar priwe ya tika. Kan, tadi opini gue ya. Anak si rahat, anak ngasuh, anak balik gue jantung gungan gue nang hari perpustakaan. Kaya satu. Ini harus kisir ke pengen turu ge, pengen lemparak ge. Ya saya dikain muga jo. Ya bes, tapi nyong digendong. Oh kok jalan digendong kowe. Gendong. Gelem gendong nyong. Ya gelem. Ya enggak kowe gelem ya nyong sing orang gelem ya sore. Karena sing gendong kaya kowe. Mawi dalam dua sikil pengkerang. Bulan ini dua sikil ku sing bener. Diatur, tata, sing rapi. Oh dua sikil loro bener-bener tabrak na. Sepur. Kedengklang sih je pengkerang. Eh, kau nantang apa kuriaku? Omong-omongnya mending beres ini aja lah. Ngerti-ngerti dulu rasi pengkerang itu kedua dini baik. Pengen kerangkeng biungmu apa kuriwe? Beh, biungku ya biungmu. Oke, siapa darang baik aja lah. Jo, pada munggah jo. Pada munggah, kayak lipat tangga, nanya tangga. Kayak pengkerang ini orang sariang. Gelem ya aja melu munggah, orang gelem ya. Geret karo tambang ya kena, orang gelem. Tapi lanyong ala lah. Kayak gue ket mau ya beres. Lagi ke biwe kia, 100 lantai lu, apa orang belengar? Nyong tiba-tiba kan ide kok maksudnya ya kepriwet sarane main kono orang blenger ruli munggah tangga kepriwet nek dewek sepakat kepriwet jadi sepanjang perjalanan ke ya kok kang lantai si jiki ya kudu lantai telung puluh ndur karena gue ya nyong nyanyi bebo koke lah gak menghibur kue pada main kono orang pada blenger ruli munggah tangga pria jal yang kok kang lantai telung puluh je gudul switak bagiannya kue pin cerita lucu haha kue jadi tugasnya kau cerita nasi lucu jadi ini kau orang blenger beli muka tangga telung puluh gudul swidak dan yang pribun nyong kue ran Samiran gampang jadi kau kang lantai swidak gudul satu gudul kamar dewek kue sepanjang jalan kue kudu cerita tapi sing sedih sing telang sani setuju merancal Hah, temenan ge akhirnya telu-telune sepakat Kang. Dadi Kang lantai siji kudu lantai 30 kuwi ya. Men kono ora pedem blenger ora pada naik tangga kuwi. Si Suparno nyanyi bela ya nyanyi lagu apa bae. Pokoke sing gena-gena mandan ketom kepenak nang kuping. Kuwi dinyanyikna nang Suparno. Nah, engko titi masane kudu lantai 30 J kudu lantai swidak. Tugase kaki Supin cerita lucu. Lah wis pokoke cerita apa bae wong kaki Supin kan termasuk penggemar berate Curanmor dadi cerita-cerita lucu kan apal pisan cerita kabean. Lah engko titi mangsane nang lantai swidak kudu lantai 1 ngepuk kuwi tugase kaki Samiran ceritane cerita sedih. Temenan kuwi dilakoni nang telu-telune kuwi Suparno Samiran Supin. Hahaha calonku ada 5 dor. Hatiku sangat kacau. Ku berat-erat, merah muda dan biru. Hatiku sangat kacau dor. Ku pegang erat-erat. Tajam laku merah muda dan biru. Meratus balon hijau dor. Rampung tugasnya. Sikimis gutul lantai telung puluh. Oke bagiannya kue. Pin supin cerita lucu gutul mengkol lantai swidak. Ayo pin cerita pin. Jadi ceritanya kayak gini ya. Gemien gue zaman gemien nang kerajaan gue anak permaisuri. Permaisurinya tuh anak jenengane Rowiyah, Tuan Putri Rowiyah. Nah, si Tuan Putri Rowiyah gue dua kebiasaan aneh. Dan denger bengi gue harta yang tuh sedurungnya ngerungan cerita-cerita lucu. Bulannya permaisurinya ben bengi gue ngeritak nang cerita-cerita ini lucu. Ceritanya kayak gini. Gemien gue zaman gemien nang kerajaan gue anak permaisuri. Permaisurinya tuh anak jenengane Rowiyah, Tuan Putri Rowiyah. Nah, si Tuan Putri Rowiyah gue dua kebiasaan aneh. Jadi ngerbungi gue harta yang tuh sedurungnya ngerungunah cerita-cerita lucu. Bulannya permaisurinya benbengi gue ngeritakna cerita-cerita yang lucu. Ceritanya kayak gini. Gemien gue zaman gemien nang kerajaan gue anak permaisuri. Permaisurinya tuh anak. Oke, udah cerita semacam beres ya, Cal. Oh, cerita kan mau bolak-balik kayak gue baik. Ya mau ngenep kita lah, benenya anaknya kursinya kan durasi rong menitan. Jadi nih, urung gutul ya dibalik mana gak gue terus kan. Tapi kan pentingnya mas gutul ke. Mas gutul lantai swita. Sini gak ada tugasnya kaki samiran ke. Cerita-cerita sedih. Ya cal, ayo cerita kaki samiran. Ya, wis gutul tangga 99 ge. Garis tetangga maning dhewek arep gutul, alhamdulillah wis ketan. Dadi opine kowe ya, ana sirahat ana ngaso ana bali kowe jan tunggungane kowe nang hari perpustakaan. Kaya satu. Kok cita ora jadi sedih ya? Kok cita sedih? Berampung. Ora jare pada sedih sing ngrengok nang malah nggowe sekakakan. Kok jenenge dicerita sedih, Kang? Ya karep kape nyong ya. Ya sing cita iki ngrengok nang gering ngono. Wah, gelem banding ngene mudun maning nang lantai bapak. Ya wis ora usah didamak-damak nang oleh cerita. Dagene sing gak gutul lantai 100 ke. Mulane Rika lambene meneng cep. Ayerang wae. Wah, cita mudut wae lambene iku ya berat nyong lho cerita bingung. Wis gagean. Ya wis, cerita sedihnya sing terakhir iki Kang ya. Sing jelas iki kowe padha mesti pada sedih ya krungu ceritane nyong. Dadi nyong kuwi ceritane kelalen. Kunci kamare dhewek mau kanang nyong. Ya mbok, nang isor mau nang lantai siji nyong kudu gedagar. Dadi kuncine ketinggalan nang mobil. Astagfirullahaladzim. Samiran, kowe iki cerita mandan beres sing lambene kuwi nang cerita temenan apa cerita gong lempoan kuwi kan. Lah ya temenan, mau maafin nang isor mau dadak padu bebek. Ya kuncinya ketinggalan orang kerasa nang mobil. Lagi tadi mudun maning dia kita lantai sangat puluh sangat loh kan. Kita lantai sangat puluh sangat. Dari selantai tok turun ngeblek. Ya kembali maning wong kunci kamar ketinggalan. Apa ngene mobilnya mau dikerek. Dikerek maning dulu cukup kuncinya mobilnya tiba enak. Oh belis kepancen. Curan mor. Pencurian sepeda motor. Ih salah. Curahan perasaan dan humor.